محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai nikmat kurnia-Nya, taufik dan hidayah-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa Taala terus-menerus menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar. Dan alhamdulillah pada malam ini teruskan bahasan kita, iaitu membaca dan menguraikan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, dan kita masih lagi di dalam surah Al-Baqarah di dalam kitab terjemahan muka surat 339 ayat 213. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "La'a a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kana an-nasu ummatan wahidah, fab'atsallahu an-nabiyyina mubashirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi wa ma ikhtalafa fi illa alladhina utuu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fi minal haqqi bi idznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim." Yang artinya, kana an-nasu ummatan wahidah, adalah manusia itu umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, iaitu telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, kerana dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Di ayat ini adalah lanjutan daripada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Taala tentang pentingnya mengikut kebenaran yang datang daripada para rasul, para anbiya, dan agar kita jangan dilekakan dengan dunia dan ahlinya. Di mana di dalam ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa Taala telah menerangkan bahawa dunia ini dihiaskan untuk sebahagian manusia, khususnya orang-orang kafir. Zuhina lilladina kafarul hayatud dunya, dan bahawa orang-orang kafir yang mendapat nikmat dunia ini sentiasa mengejek-ngejek orang-orang yang beriman. Wayasharuna minal ladina amanu, dan Allah Subhanahu wa Taala memberitahu bahawa orang-orang beriman akan berada di atas orang-orang kafir di hari kiamat. Wallazina amanu wallazina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, orang-orang yang bertakwa dan terus menerus dalam ketakwaan, jangan khawatir, jangan sedih hati, kerana mereka tentu akan diberikan kedudukan yang tinggi di hari kiamat kelak. فَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki dengan tanpa hisab. Nah, dan sedikit tentang ayat tadi tu sebagai ulang kaji lah. Allah SWT berfirman pada akhir ayat minggu lepas ataupun pelajaran yang lepas, وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dengan tanpa hisab. Daripada ayat ini kita dapati bahawa Allah SWT mempunyai satu sifat. Apa dia? Wallahu yarzuku, Allah memberi rezeki. Jadi antara nama Allah SWT yang husna adalah Ar-Razzaq. Dan Allah memberi rezeki. Dan ini adalah sifat apa? Sifat zat ataupun sifat fa'il. Sifat apa ni? Sifat fa'il. Ini perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua sifat fa'il mesti berkaitan dengan masyi'ah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semua fa'il, semua perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, semua sifat fa'liyah mesti terikat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin sesuatu itu berlaku dengan tanpa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Dan Allah SWT beritahu bahawa Allah beri rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Bi ghairi hisab, dengan tanpa al-hisab. Siapa ingat lagi apa tafsir dengan tanpa hisab? Beri rezeki dengan tanpa hisab. Tanpa kira-kira. Apa makna ni? Dah belajar tau? Saya ada sebutkan kemarin dua tafsiran tentang beri rezeki tanpa hisab. Kalau dapat bawa satu pun jadilah. Satu lagi saya jawabkan. Tengah pun jadilah. Apa makna Allah beri rezeki dengan tanpa hisab? Dengan tanpa? Yang buat dosa pun dapat rezeki. Itu kalau rezeki di dunia. Betul. Adakah rezeki Allah SWT hanya di dunia? Tak juga. Ada rezeki Allah berikan di akhirat. Jadi kalau di akhirat, orang yang buat dosa dapat ke rezeki? Tak dapat. Nah, jadi itu terlampau apa? Khusus. Kita nak makna beri rezeki dengan tanpa hisab. Banyak kan? Dikira hisab dengan tanpa kira-kira, dengan tanpa dikira, terlalu banyak kan? Terlampau banyak, tak boleh dihitung. Nah, itu salah satu tafsiran. Tetapi tafsiran ini lebih tepat pada di dunia atau rezeki di akhirat. Sampai tak boleh kira banyak sangat ni. Kalau di dunia, rezeki dia mesti berterhad juga. Ada orang rezeki dia sikit betul, akaun dia sikit je. Kadang akaun bank pun tak ada. Ya ke tidak? Kalau kita nak anggap rezeki di dunia lah. Jadi kalau rezeki di akhirat betul, rezeki Allah SWT di akhirat untuk orang-orang beriman adalah apa? Syurga. Dan rezeki di syurga dia bayar hisab dengan tanpa kira-kira. Sebab dia tak putus-putus. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ini bukan ayat surah At-Tin, surah lain. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka ajrun, pahala ghairu mamnun, ghairu maqtu', yakni tidak terputus. Memang di syurga tak terputus. Baik. Baik, apa tafsiran kedua? Allah beri rezeki dengan tanpa kira-kira, tanpa hisab. Bila kita beri, kalau kita ambil orang manusia, bila dia beri sesuatu rezeki, mesti dengan hisab, mesti dengan kira-kira. Apa maknanya kalau orang beri awak sesuatu, dia mesti kira? Syarat. Apa syarat dia selalu? Kerja. Ada apa? Kerja tu adalah sebagai apa untuk dia punya rezeki dia? Sebagai ganti. Biasanya begitulah. Orang beri awak sesuatu, pasal awak buat baik dengan dia, buat kerja dengan dia, ataupun sesuatu. Itu kebiasaan. Dan juga orang kalau beri awak sesuatu, dia mesti beri dengan hisab, dengan kira, ya, terhad. Ada jumlah tertentu. Itu yang bezanya pemberian Allah SWT dengan pemberian manusia. Adapun Allah SWT bila memberi dengan tanpa kira-kira, maknanya tanpa ganti. Jadi amalan yang kita amalkan di dunia ini, yang membuat kita berhak untuk mendapat rezeki daripada Allah SWT di syurga, itu bukan ganti untuk syurga, untuk rezeki Allah SWT. Sebab Allah SWT kata Allah beri rezeki dengan tanpa hisab, dengan tanpa kira-kira. Maknanya dia bukan ganti. Itu adalah sebab. Jadi amalan tak boleh sebab untuk berhak dapat rezeki daripada Allah SWT. Sebab kalau awak tak buat amal soleh, awak tak dapat rezeki Allah SWT tu sebab. Tapi adakah dia ganti? Ganti maknanya apa? Dia ada value lah. Sekian-sekian amalan dapat sekian-sekian pahala contoh. Tak, Allah SWT berikan. Bila Allah dah balas, Allah balas dengan tanpa hisab. Dan ini bukan untuk gantikan amalan soleh tersebut. Sebab kita tak dapat buat sesuatu untuk membalas nikmat yang Allah SWT berikan pada kita. Nikmat mata cukup tak? Jangan kata pasal nikmat-nikmat lain lagi. Boleh balas dengan apa juga amalan? Tak boleh. Kat dunia pun orang jual mata tak tahu berapa. Ribu, juta, ratus ribu dan sebagainya. Itu mata je. Belum lagi yang lain-lain. Jadi Allah SWT beri rezeki dengan tanpa hisab. Maknanya ada dua. Satu, dengan tidak terputus-putus. Ini terlampau banyak. Dengan tanpa takdir. Dan satu lagi, Allah SWT beri rezeki dengan tanpa hisab. Maknanya dia bukan balasan ataupun bukan ganti untuk amalan tersebut. Atau amalan tersebut adalah ganti untuk pemberian daripada Allah SWT. Boleh? Baik, ayat yang ini selepas itu Allah berfirman, adalah manusia itu umat yang satu. Kana nasu ummatan wahidah. Apa makna manusia? Manusia mana satu? Manusia sekarang, manusia akan datang, manusia yang dulu. Ini sebelum Quran ni turun. Perlu tahu ke tak perlu tahu? Kata tafsir. Apa kata tafsir? Nak tahu apa maksud orang yang cakap. Inilah kalam Allah. Kita tahu nas tu apa, manusia. Tapi kita nak tahu manusia mana satu yang dimaksudkan dalam semata umum. Semua sekali, all of the above, ataupun manusia yang khusus. Baik, kita lihat an-nas, alif dengan lam kat depan tu menunjukkan al-istighraq, ataupun untuk jenis lah. Semua jenis manusia, lelaki, perempuan. Asalnya semua sekali, dulu dan sekarang akan datang. Tetapi ada karinah yang mengatakan dia adalah manusia tertentu. Sebab sebelum dia kata kana. Kana maknanya apa? Sekarang ke? Akan datang atau yang dah lepas? Bos. Nah, past tense, dah lepas. Jadi manusia yang dulu. Adalah dulu manusia. Jadi bukan sekarang lah. Kemudian kita dapati khabar dia pun macam tu juga. Ummatan wahidah. Inilah khabar untuk kana. Jadi daripada catat, ummatan wahidah adalah umat yang satu. Apa makna umat? Faham apa makna umat? Maksudnya satu kumpulan. Satu kumpulan manusia yang ramai. Dia banyaklah tafsiran dia. Ini salah satu daripadanya. Satu kumpulan masa pun dikirakan ummatan minaz zaman. Wadzakara ba'da ummatin. Ini selepas beberapa waktu. Kadang-kadang satu orang pun boleh kita namakan dia ummah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin. Adalah Ibrahim itu seorang ummat yang taat, hanifan, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrikin. Jadi satu orang tapi dia panggil ummat sebab dia punya value dia macam satu kumpulan manusia yang ramai. Sebab dia imam. Jadi maksud kat sini adalah satu umat yang satu. Cuma umat satu ini yang dimaksudkan daripada sudut apa? Satu mereka daripada sudut apa? Satu tempat. Mereka ni berkumpul satu tempat. Mereka ni berkumpul satu masa. Atau ada sebab lain yang buat mereka ni satu umat? Yang kita ada umat Islam kan? Ya? Betul. Umat Islam ni adakah sebab mereka ni berkumpul dekat satu negeri namanya Daulah Islamiah? Jadi tu semua satu umat? Tidak ya. Adakah pasal mereka pada satu masa tahun 2010 punya? Pun tidak juga. Umat Islam apa mana dia? Apa yang satukan mereka? Agama mereka. atau agama secara umum lah, mereka semua nisbahkan diri mereka kepada kepada Islam. Akidah entah-entah betul, entah-entah tidak. Itu belum tahu lagi. Orang Syiah pun dia kata dia orang Islam. Orang Batiniah, Qadiani pun, Qadiani je dah tak kata dia Islam. Banyak lagi yang kata dia Islam, tak ada betul Islam ke tidak, tak tahu. Jadi agak-agak yang dekat sini, kana an-nasu ummatan wahidah, adalah manusia itu umat yang satu. Ni umat mana satu ni? Umat daripada sudut apa? Jadi kita lihat sikit ayat selepas itu, fa ba'athallahu an-nabiyyina, maka Allah pun mengutuskan nabi-nabi. Itu dia. Jadi kalau dulu mereka satu, kenapa Allah SWT utuskan nabi-nabi? Menunjukkan mereka ni bersatu atas apa ni? Atas satu agama. Atas satu agama. Dalam nota kaki tu 600 ada sebut dekat situ. Maksudnya bahawa mereka yang dahulu berada dalam agama yang benar, ini manusia awal, adalah 10 abad dari Adam, sampai terjadilah di antara mereka perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Maka Allah Ta'ala mengutus kepada mereka hamba-Nya yang sangat pandai bersyukur, iaitu Nuh alaihissalam. Jadi ini tafsiran ummatan wahidah, nas ummatan wahidah. Dan terdapat hadis disebutkan oleh Ibn Kathir Ta'ala, diriwayatkan oleh Ibn Jarir sampai kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lafaz yang macam ini, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kana baina Nuhin wa Adama 10 qurun kulluhum ala syari'atin min al-haq fakhtalafu, adalah di antara Nuh alaihi salam dan Adam 10 qurun, 10 abad, yakni 10,000 tahun, dan semuanya di atas syariat yang hak. Ya, semua atas agama apa tu? Agama Islam. Sebab Nabi Adam AS adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah SWT. Jadi tentulah anak dia pun ikut agama bapaknya, cucunya, cicitnya, sampai 10,000 tahun mereka semua di atas syariat yang sama, yakni atas agama Islam, mentauhidkan Allah SWT dan meninggalkan syirik. Adapun syariat dia, sudut ibadat dia macam mana, dia taharah macam mana, solat dia macam mana, sifat wuduk dia dan seterusnya, kalau ada pun, itu tak penting lah. Itu berbeza-beza syariat-syariat Nabi ni. Baik. Faba'atallahu nabiyina, maka Allah pun utuskan nabi-nabi. Jadi sebab itu, kalau mereka dah memang satu umat, buat apa nak utuskan nabi-nabi? Menunjukkan ada sesuatu yang tidak disebutkan, iaitu setelah timbul perselisihan itu dalam bracket, fakhtalafu, kemudian mereka ikhtilaf. Dan nabi-nabi dekat sini mubashirin wa mundirin, nabi-nabi ini memberi sebagai pemberi berita gembira, wa mundirin sebagai pemberi berita buruk ataupun ancaman. Jadi mubashirin ini adalah hal keadaan daripada nabi-nabi ini. Ini kerja dia adalah dua. Satu at-tabshir, beri berita baik. Dan satu lagi adalah al-inzar, beri ancaman. Kemudian nabi-nabi di sini, adakah ni istilah nabi-nabi yang bukan rasul? Kan ada nabi lain, rasul lain, nabi yang dapat wahyu. Kononnya lah, rasul adalah yang dapat wahyu, tapi dia ada kerja yang lebih. Kerja dia yang lebih apa dia? Untuk sampaikan. Adakah ni nabi-nabi cuma dapat wahyu tak payah sampaikan? Maka jawabnya tidak. Sebab mereka ni diperintahkan untuk mubashirin wa mundirin, beri berita baik dan beri ancaman. Maknanya dia kena sampaikan apa yang dia dapat, wahyu yang dia dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nabi-nabi tafsiran dia apa? Ar-Rusul awil mursalin. Baik. Dan firman Allah SWT, fa ba'atallah, maka Allah utuskan, ba'at menunjukkan bahawa nabi-nabi ini semua adalah utusan dari Allah SWT. Maksudnya sebelum dia diutus oleh Allah SWT, dia wujud ke tak wujud ni? Wujud manusia biasa, tapi Tetapi Allah utuskan dia, dia berubah. Baik jadi manusia biasa, dia jadi apa? Dia bukan luar biasa lah. Dia jadi ada yang dia jadi Nabi ataupun dia jadi Rasul. Dan ini dalil bahawa Nabi dan Rasul itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang pun boleh berusaha untuk mencapai nubuwah atau kenabian atau kerasulan. Tak ada orang boleh zikir banyak-banyak, solat banyak-banyak, puasa banyak-banyak, duduk dalam gua dan sebagainya, etika apa je, kemudian tak tahu dia boleh jadi Nabi, dia boleh jadi Rasul. Sebab semua Nabi dan Rasul mesti ba'atallah, mesti Allah telah utuskan dia. Jadi sayangnya sebagian orang dia zikir banyak-banyak, walaupun dia tak nak jadi Nabi, tak jadi Rasul, macam nak jadi Nabi dan Rasul. Kadang-kadang dia nak dapat lebih daripada Nabi dan Rasul, ataupun kurang-kurang dia nak jumpa Nabi dan Rasul. Baik, jadi ayat ini menolak hal tersebut. Faedah lain daripada ayat ini, Nabi-Nabi yang diutuskan kepada umat yang dulu satu sekarang dah berpecah belah ini adalah untuk dua perkara, beri berita baik. Jadi apa makna mubasyirin? Beri berita baik untuk siapa? Maka jawabnya mudah. Beri berita gembira untuk mereka-mereka yang taat kepada mereka, yakni pada rasul-rasul, dan yang mengikut kebenaran yang datang daripada rasul. Jadi maknanya mereka kena terima dulu kenabian dan kerasulan nabi-nabi ini dan rasul-rasul. Maka nabi-nabi dan rasul-rasul ni, dia tak boleh cakap pergilah sembah Allah SWT gitu saja. Kalau kau sembah Allah SWT, kau tinggalkan syirik, tinggalkan dosa ni semuanya, kau akan dapat syurga. Tak, itu tak pendakwa boleh. Tapi kalau Nabi dan Rasul, dia mesti identify dulu diri dia sendiri. Dia mesti bawa apa? ID ke pasport ke apa. Aku adalah Rasul utusan Allah SWT. Boleh? Dia kena cakap tu dulu. Dan Allah yang utus aku ajak kamu pergi sembah dia. Kemudian ada yang percaya, ada yang tak percaya. Apa bukti? Tunjuklah IC. IC tak pakai, kena tunjuk bukti lain. Tu dia. Tunjukkan mukjizat, tanda-tanda kebenarannya. Mesti ke mukjizat dia benda-benda magic. Bukan magic lah, maknanya benda yang luar biasa. Masuk api tak terbakar contohnya, ataupun keluarkan unta besar daripada batu, ataupun ketuk tongkat keluar air dan sebagainya. Jadi tak semestinya, tidak semestinya. Kerana apa? Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala tentang bab nubuwah, satu faedah kita perlu tahu, Allah SWT tak pilih dekat dari kalangan rasul ni manusia biasa, maksudnya manusia sembarang. Mereka mesti telah mempunyai sifat-sifat, ciri-ciri yang mana boleh diterima sebagai Nabi dan Rasul. Apa ciri-ciri dan sifat-sifat Nabi dan Rasul? Yang mereka lah orang-orang yang nasab keturunannya baik. Bukan tak tahu daripada mana datang. Beranak kat tepi jalan ke, tinggal kat mana, entah rumah relax ke apa dan sebagainya. Tak tahu datang nak jadi Nabi. Tak duduk kat kampung mana, hutan mana, tak tahu datang nak. Nak kata dia jadi Nabi dan Rasul, tak, nasab turunan dia ketahui. Orang yang hebat. Sebab tu semua Nabi dan Rasul min ahlil qura, daripada ahli kota, punya nasab turunan yang baik-baik. Dan kedua, orangnya pun baik-baik. Dia bukan jenis orang yang jahat-jahat. Kalau kebanyakan orang ketika itu sembah patung dan sebagainya, pergi memburu sana sini, ataupun pergi joli sana joli sini, Nabi-Nabi dan Rasul ni sebelum dia jadi Nabi dan Rasul, dia dah dikenal sebagai orang yang baik-baik. Dan kalau orang semua banyak bohong sana bohong sini, para rasul sebelum dia Nabi dah dikenal sebagai orang yang tidak membohong, orang yang jujur. Dan kalau orang lain banyak tak amanah, rasul-rasul ini sebelum jadi rasul dah dikenal sebagai orang yang amanah. Dan sifat-sifat lain. Sehingga kan bila dia mendakwa dia jadi Nabi dan Rasul, orang sebenarnya, orang ramai kelilingnya, tak akan mengingkarinya daripada sudut dia tu sendiri, karakter dia sendiri. Tak ada cacat pada karakter. Dia bukan jenis bila kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai, tak ada. Dia bukan jenis pukul-pukul anak ni, tak ada. Dia bukan jenis apa ni, joli sana, joli sini, tak ada. Tukar-tukar unta macam tukar-tukar kereta, tak ada. Dia bagus. Orang dah kenal. Tapi ada juga yang tak percaya, tak beriman dengan dia. Bukan pasal orang tu tak layak jadi Nabi tau. Tapi pasal apa? Pasal sebab-sebab lain. Mereka anggap dia sebagai ancaman terhadap mereka. Threat. Sama ada social, sama ada security threat, apa-apa threat lah, economical threat. Yang penting ancaman. Satu, mereka pun campakkan tuduhan-tuduhan terhadap orang ini. Semua biasa tak munasabah, pendusta. Padahal orang ni orang paling jujur, paling jujur kat dalam tempat tu. Diorang kata dia tukang sihir, padahal orang ni paling jauh daripada sihir. Diorang kata orang ni gila, padahal tanda yang orang cakap tu yang gila. Betul tak? Dan orang kata dia nak jadi raja, dia nak jadi penguasa dan sebagainya. Sedang dia kata, wa ma as'alukum alaihi min ajr, dan aku tidak minta upah di atas usaha ini. In ajriya illa ala Allah, sesungguhnya balasanku adalah daripada Allah. Kita minta tu sendiri. Macam mana awak nak tuduh dia nak dapat duit, dia nak kaya? Jadi kata Ibn Taymiyyah rahmah ta'ala, sebenarnya tanda-tanda kenabian lebih daripada setakat mu'jizat. Assalamualaikum warahmatullahi. Mukjizat ni sebenarnya untuk orang-orang yang degil sebenarnya. Orang yang biasa sebenarnya dia akan terima. Kemudian yang dia bawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul yang Allah utuskan ini, dia bukan bawa sesuatu perkara yang pelik, yang jahat, yang tidak betul dalam fitrah mereka, dalam fitrah mereka. Dan dia akan bawakan hujah-hujahnya. Kenapa mesti sembah Allah SWT dan tinggalkan syirik? Kenapa mesti buat baik, mesti silaturahim, mesti itu, mesti ini? Itu kan adalah ajaran-ajaran para rasul semua. Baik. Kemudian di sana Allah SWT akan membantu rasul-rasulnya. Itulah yang datangnya mukjizat dan sebagainya. Mereka minta tanda, mereka minta tanda, minta tanda. Maka dengan kuasa Allah, dengan izin Allah SWT, Allah SWT tunjukkan mukjizat di tangan para rasul itu. Yang mana mukjizat-mukjizat itu sesuatu biasanya yang menyalahi adat kebiasaan. Dan bukan sembarang, bukan tahu-tahu wajah dia terbang, satu jalan atas air. Tak, bukan macam itu. Ataupun dia masuk dalam perut apa, perut ikan paus dan sebagainya, tak mati satu malam atau 10 malam keluar balik. Tak ada, tak ada kena-kena tu semua. Tak ada, tak ada mesti macam tu. Selalunya perkara yang luar biasa itu adalah perkara pada zaman tersebut dianggap betul-betul punya hebat, yang dijadikan isu pada zaman dahulu, zaman tersebutlah pada kaum. Ya, contohnya kita tahu kan zaman Nabi Musa alaihissalam, isu mereka adalah tentang sihir. Itulah mereka besar-besarkan dan agung-agungkan dan kagum-kagumkan. Baik. Jadi datang Nabi Musa alaihissalam dengan sesuatu yang luar biasa yang sesuai dengan jenis tersebut. Dia datang macam sihir. Tapi dia bukan, dia bukan sihir. Tungkat dia jadi ular dan sebagainya. Dan begitu juga zaman Nabi Isa alaihissalam, pada zaman tersebut isu yang besar adalah tentang medicine, perubatan, ubatkan orang yang buta dan sebagainya, orang yang sopak. Jadi datang Nabi Isa alaihissalam dengan sesuatu yang luar biasa tapi yang sejenis dengan isu mereka. Jadi dia boleh ubatkan orang yang buta, yang dilahirkan buta, boleh melihat semula dengan doa je. Dia boleh ubatkan orang yang sopak padahal tak ada ubat tu. Dan yang kata orang tu yang ultimate-nya, dia boleh hidupkan orang yang dah mati lah. Dah 3 hari mati boleh hidup balik. Dan sebelum itu dia boleh ambil tanah liat, buat macam bentuk burung. Lepas itu dia tiup aja, terus dia terbang jadi burung dengan izin Allah SWT. Tapi dia kata semuanya adalah dengan izin Allah. Biiznillah, biiznillah, biiznillah. Dan zaman Nabi Muhammad SAW, isunya adalah tentang apa? Ha, bahasa sastra. Sajak syairnya yang mereka agungkan. Sampaikan apa ni, mereka ada writing competition ataupun poem competition. Siapa yang bagus-bagusnya gantung dekat mana? Dekat notice board. Notice board dekat apa? Ha, tu dia. Mereka mengagungkan, mengangkat tinggi orang-orang yang pandai berpidato. Nah, jadi datang Nabi Muhammad SAW bawa sesuatu yang luar biasa juga, tapi yang sejenis dengan isu mereka, iaitu Al-Quran dengan bahasa Arab. Tapi tak ada yang boleh menandinginya. Mereka tahu ni bukan daripada manusia, tapi dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nanti ada yang kata bahawa in hadza illa qaulul bashar, ini hanyalah kata-kata manusia je, ini kata Muhammad saja. Nah, jadi yang kafir tetap kafir. Dan yang tengah-tengah tu ada, maknanya dalam kehidupan Nabi tu ada banyak lagi lah perkara yang luar biasa. Tapi bukan semuanya untuk menunjukkan kebenaran Nabi dan Rasul tersebut. Sebab kebanyakan mukjizat di tangan Nabi Muhammad SAW bukan di hadapan orang kafir Quraisy pun, di hadapan para sahabat. Betul tak? Air keluar daripada jari jemarinya, dia bukan depan di Mekah, ini di Madinah. Dia masukkan tangannya, dia doa, makanan tu jadi banyak, semua boleh minum, semua makan. Dan seumpama. Jadi ini untuk menguatkan iman orang yang dah beriman. Jadi mukjizat ni tak semestinya sesuatu yang luar biasa macam sihir bunuhnya. Dan dilihat oleh orang yang tidak beriman, tidak semestinya. Itu definisi Asy'ariyah. Sehingga mereka katakan boleh nabi-nabi ni datang dengan sihir. So bezanya, nabi-nabi akan kata bahawa dia adalah nabi. Tukang sihir tak akan kata dia adalah nabi. Kalau tukang sihir kata dia nabi dengan sihir dia, pasti tak jadi. Jadi itu definisi yang kita katakan jauh lah daripada hakikat apa ni, tahqiq. Balik kepada ya, fa ba'athallahu nabiyyina. Jadi nabi-nabi diutus oleh Allah SWT sebagai pemberi berita gembira bagi orang yang taat kepadanya, wa munzirin bagi mereka yang ingkar kepadanya dan tidak beriman pada Allah SWT dan syariatnya. Dan akan disebutkan secara detail azab di dunia macam mana dulu-dulu orang dibinasakan oleh Allah SWT, kemudian bagaimana azab di akhirat, semua akan disebutkan oleh para nabi. Sebab tu saya katakan mesti dia kena identify, dia kena kenalkan diri dia sebagai seorang nabi dulu. Kalau pendakwah tak payah, tak boleh pun. Kita cuma cakap kita pengikut Nabi Muhammad SAW, bolehlah cukup. Dan tugas kita hanya apa? Hanya memberitahu, menyampaikan, memberikan peringatan, innama anta muzakir lasta alaihim bimusayfir. Kamu hanya beri peringatan saja, dan peringatan itu pasti bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Yang tak beriman tak manfaat juga. Dan kita bukan musayyir, bukan kita nak apa ni, kontrol mereka, paksa mereka, conquer mereka, tidak. Nah, jadi nabi-nabi datang diutuskan dalam Allah SWT, zahirnya banyak, plural nabiyin maknanya banyak. Sebab umat yang berpecah tu dah jadi bah, jadi banyak dulu satu, sekarang jadi banyak. Dan dia bukan dalam satu masa, lepas satu zaman, satu zaman, satu zaman, dan makin pecah, makin pecah. Jadi Allah turun utuskan nabi-nabi. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah telah turunkan bersama mereka. Mereka siapa dia? Nabi-nabi tadi. Al-kitab. Jadi al-kitab sama ada dia satu kitab, patutnya al-kutub. Tapi dia sebut al-kitab. Jadi menunjukkan ini bukan bilangan kitab ni, tapi adalah tentang jenis kitab. Semua nabi-nabi yang diutuskan itu diberikan jenis kitab. Tapi kitab dia lah lain-lain lah. Tapi jenis dia sama, dia lah kitab. Ma'ahum bersama mereka. Asal ma'ah adalah lil musahabah. Maknanya bersama mereka. Boleh? Dan ini dalil bahawa setiap nabi yang diutuskan atau setiap rasul yang diutuskan Allah SWT, semua bawa kitab. ataupun semua diberikan kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama tafsir kata ma'ahum, yakni ma'aba'dihim, sebahagian aja yang dapat kitab, tak semuanya dapat kitab. Tapi ini bersesuaian ke bersalahan dengan zahir ayat? Contohnya bersalahan zahir ayat, kata ya ma'ahum maknanya kullihim, setiap mereka dapat kitab. Cuma ada kitab yang kita tahu, ada kitab yang kita tak tahu. Macam kita boleh tahu? Allah khabarkan nama-nama dia. Tapi dalam ayat ni Allah dah kata diberikan semua nabi-nabi tu kitab. Cukuplah tu. Kalau dia mengatakan sebahagian nabi-nabi tu tak perlu dapat kitab, sebab sebahagian nabi-nabi tu dia cuma hanya menyambung syariat nabi sebelum dia yang dah ada kitab, dia buat apa dia dah dapat kitab lagi? Jadi ini juga tertolak kata Syekh Zemir rahimahullah ta'ala. Sebab apa? Walaupun ada apa, dia punya kebanyakan syariat dia sama, tapi kitab tu ada faedah lain. Kitab tu adalah wahyu daripada Allah SWT, mungkin spesifik untuk umat tersebut. Jadi ada juga perbezaan-perbezaan sedikit, dan juga tujuannya adalah untuk apa? Untuk menguatkan atau jadi rujukan bagi para para nabi tersebut dan umatnya. Kita akan lihat lepas ni. Anzala ma'ahumul kitab. Dan kitab asal maknanya apa? Al-maktub, yakni yang dikumpulkan. Kitab asalnya bukan tulisan, asalnya adalah sesuatu yang dikumpulkan. Kalau dia tulisan, buku, kitab jugalah. Kalau dia orang yang dikumpul, satu pasukan askar, maka dia adalah katab ataupun katibah. Jadi kumpulan tangan dan sebagainya semua kitab juga. Daripada sudut bahasa, bahasa Arab pun nombor ni kitab, pasal dia kumpul kan. Aku nak kasi kau kitab yang main-main lah. Sekarang dia kasi penombor. Jadi asal bahasa dia adalah apa? Satu kumpulan kitab yang dikumpulkan. Yang maksud kat sini adalah tulisan. Dan kitab ini anzala ma'ahmu, siapa yang turunkan kitab ni kepada para nabi? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kitab ini diturunkan kepada nabi. Nabi itu diturunkan tak? Nabi dibangkitkan, bahasa kan? Maksudnya diutuskan. Tapi kitab anzala, diturunkan. Kalau turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Semua benda turun maknanya dari atas ke bawah. Kitab ini juga Allah sebutkan sebagai diturunkan, bukan diberi kan? Jadi maknanya dari atas. Menunjuk yang memberikan ya, iaitu Allah SWT. Ada di atas ke di bawah? Atau sama? Di atas. Jadi dalil ulu, ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada masalah sebenarnya. Sebab tu dalil tentang ulu Allah terlampau banyak, mutawatir betul. Orang yang degil sajalah yang mengingkari Allah SWT jadi atas banyak betul. Belum cakap pasal Isra' Mi'raj, belum cakap pasal lafaz ni. Ayat-ayat Allah SWT semua tanzilun, tanzilun, tanzilun. Semuanya apa? Diturunkan. Kitab ini diturunkan, diturunkan, turunkan ayat datang. Jadi kitab ini daripada langit, maknanya daripada Allah SWT. Ini dalil bahawa kitab ni semua adalah kalamullah, firman Allah SWT, kemudian dituliskan. Jadi kitab ni macam-macam. Ada kitab turunkan kepada Nabi Ibrahim, disebutkan sebagai As-Suhuf dan Az-Zubur. Dan dia ada Suhuf Ibrahim wa Musa, ada Taurat untuk Nabi Musa AS, ada Injil untuk Nabi Isa AS, dan dia ada Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semua Nabi dapat kitab. Itu faedah pada ayat ini. Kemudian bilhaqti, diturunkan bersama mereka Alkitab dengan Al-Haq. Apa maknanya? Apa yang dimaksudkan diturunkan kitab dengan kebenaran? Ada dua kemungkinan kan. Satu, kitab itu turun dengan kebenaran, dengan betul. Maknanya betul-betul dia turun daripada Allah SWT, tak ada kacau, tak ada apa semuanya. Satu makna. Makna kedua, dalam kitab tu sendiri ada apa? Kebenaran. Betul? Bilhaq. Dan dua-dua betul, dan dua-dua boleh dimaksudkan sekaligus, Jadi tafsirannya dua-dua sekali. Alhamdulillah. Ini kaedah itu. Kalau satu kalimah boleh mengandungi lebih daripada satu makna, dan makna-makna ini boleh diambil dua-duanya sekali, maknanya dia tidak menyalahi antara satu dengan lain dalam konteks, maka kita tafsirkan dengan dua-dua sekali, tak ada salahnya. Itu yang afdal, tafsiran yang paling baik. Jadi seperti dalam ayat ini, Allah turunkan bersama Nabi-Nabi itu Alkitab dengan kebenaran. Maknanya penurunan itu dengan kebenaran. Satu, lagi satu apa? Kitab itu bawa kebenaran. Jadi macam ayat-ayat sifat juga, Sabbihisma rabbikal a'la, tasbihlah dengan nama Tuhan kau yang a'la, yang paling tinggi, maha tinggi. Tinggi ada satu makna ke? Banyak makna. Banyak makna. Salah satu daripadanya adalah tinggi kedudukan Allah SWT, maknanya keagungan Allah SWT, mulianya Allah SWT tu lah. Dan satu lagi adalah tingginya Allah SWT dan bersudut zatnya. Tadi tinggi sifat-sifat Allah SWT maha mulia. Satu lagi adalah zat Allah SWT maha mulia, maha tinggi. Yang tadi sifat maha tinggi, ini zat Allah maha tinggi, paling tinggi. Tak ada yang lebih tinggi daripada Allah SWT. Dua-dua makna ni boleh kita gunakan, sebab ia tidak ada pecanggahannya dekat situ. Dia tidak menyalahi laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak menyalahi laisa kamitslihi syai'un. Nama mana laisa kamitslihi syai'un? Tak ada sesuatu pun yang seumpama dengannya ataupun serupa dengan. Sebab Allah SWT maha tinggi. Kan sebab dia tak sama dengan makhluk. Kalau awak kata Allah SWT tak maha tinggi, sama je dengan makhluk, itu dah menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Patutnya macam itu kan? Cuma mereka katakan tidak. Kalau maha tinggi, tinggi itu apa? Tempat, arah. Tempat, arah ni adalah makhluk. Semua yang ada tempat tertutup adalah makhluk, kata mereka. Itu falsafah dia. Jadi Allah SWT tak boleh disifatkan dengan tinggi, maha tinggi. Sebab tinggi itu satu tempat. Bawah satu tempat, kanan satu tempat, kiri satu tempat. Mana Allah SWT boleh ada satu tempat? Kemudian dia pakai pula ayat tadi, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah SWT. Jadi ini kita dah sifatkan Allah dengan sifat makhluk. Terbalik pula dia pakai. Jadi apa jawab ni? Tingginya Allah SWT ni, adakah tinggi biasa? Tingginya makhluk, macam tingginya langit, tingginya bumbung, tingginya gunung, tingginya pokok, tiang lampu, rumah flat tu. Ketinggi yang di luar makhluk, luar makhluk. Tingginya Allah SWT bukan bertempat. Kita dah kata kan, universe ni semua, kita ada dua je dekat dalam yang wujud. Dalam wujud ni cuma ada dua existence. Satu wujudnya khalif, satu wujudnya makhluk. Ada tak selain daripada tu? Yang tak khalif, yang tak makhluk, mana boleh? Semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Jadi mesti ada penciptanya tu khalif. Yang makhluk kita boleh letakkan satu kategori sebagai universe lah. Dan apa juga kat dalam universe tu, dengan langit-langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan antara keduanya. Kalau kita naik-naik-naik ni atas, boleh kita keluar daripada universe ni lah. Keluar daripada bumi masih boleh lagi lah eh. Lepas tu naik lagi, langit pertama sampai ke tujuh, awak boleh pergi mana? Boleh keluar lagi tak? Mana boleh keluar lagi? Sebab tempat makhluk, makhluk ini tersiap, dah tak ada lagi. Luar tu dah luk, dah bukan tempat lagi. Luar tu adalah khalid. Tak, khalid maha tinggi. Dan dia tidak ada had. Allah kabir, Allah akbar, maha besar, Allah azim. Kalau kursi dia je, wasi'a kursiyyu as-samawati wal arda, lebih luas daripada ataupun luas dia seperti langit dan bumi, baru kursi, belum lagi arasy dia, belum lagi Allah SWT sendiri. Nak cerita macam mana kau takkan dapat keluar daripada universe? Sebab tempat makhluk, dan Allah tak masuk dalam ini. Di tempat Allah yang maha tinggi itu bukan tempat sebenarnya. Cuma daripada sudut bahasa je dia macam tempat. Jadi inilah tempat yang layak bagi Allah SWT, ataupun lebih tepat kita al-ulu al-la'iq billah, yakni ketinggian yang layak bagi Allah SWT. Kita tak nak pakai tempat. Word tempat ni semua dangerous. Semua jangan pakai bila berbual dengan orang-orang ni. Tempat makan kan, Allah fi makan, makan tempat. Anggota ni semua jangan pakai tau. Anggota badan ni ada kan, jawarih ni, jisim ni semua jangan pakai. Okay, dia ada jauhar lah apa benda tu semua, semua jangan pakai. Ini semua ada kata-kata falsafah, ilmu kalam ni. Kalau dia kata, awak kata Allah itu ada tangan, oh ini menyamakan Allah dengan makhluk sebab menunjukkan Allah ada apa? Anggota jawari. Lepas tu ditambah lagi, tangan buat apa? Maksudnya Allah perlukan tangan lah, perlukan mata dan macam-macam lagi dengan cerita. Kita kata tak, kita tak ibatkan benda ni. Kita tak ibatkan benda ni, tak wajib kita ibatkan jadi sifat Allah SWT. Yang wajib dia apa? Al-ulu, ketinggian. Betul tak? Ha, contohnya lah. Dan apa lagi kita nak katakan? Al-azama, contohnya lah. Keagungan, kebesaran dan sebagainya. Sebab ni adalah sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran. As-samadiyah, al-hadiyah, tak betul boleh ke? Al-izzah, jangan pakai benda-benda ni. Kita kalau masuk kat sini, ada satizah pun silap, dia pergi masuk bab sini, habis. Kita kena balik. Kata benda time ada kaedah. Lafaz-lafaz ini dikira sebagai lafaz-lafaz apa? Mujmalah. Mujmal, lawan daripada mujmal adalah mubayyan. Yang ini mubayyan yang jelas, yang diterangkan. Mujmal tak jelas, umum. Jadi jangan kita isbatkan, jangan kita nafikan. Tapi kita apa buat kalau tak isbatkan, tak nafikan? Kalau orang tanya awak, Allah ada tempat tak? Yang kata ya, jangan cakap tidak. Itu trick question. Falsafahnya question. Ni siapa ajar? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Jangan sebut. Sama juga zat. Anggota ni actually apa? Lawat dia punya betul ni apa? Yang ini apa? Yang ni question mark tau. Tempat pun sama. Tempat ni question mark. Yang betul ni. Jadi jangan kata ya, jangan kata tidak. Tapi setiap kaedah, setiap lafaz-lafaz mujmal ini, hendaklah kita istifsar. Kita tanya, makna apa yang awak maksudkan dengan tempat? Oh, Allah bertempat macam kita tempat, macam bilik, macam sesuatu yang terkepung. Itu Allah tak bertempat. Satu orang next shot kita kata Allah tak bertempat. Tapi kalau tempat itu sesuatu yang layak bagi Allah SWT, Allah bertempat tak? Saya kata je, Allah bertempat. Allah bertempat dengan makna sama macam Allah wujud. Allah ada zat. Ya dahlah. Ada zat tu jisim kan patutnya. Zat ni jisim ni. Ni. Jisim ni semua lafaz-lafaz falsafah. Kita tak kata ya, kita tak kata tidak. Apa maksud orang jisim? Oh, kalau jisim tu zat macam makhluk, macam manusia, macam apa semuanya. Sama ada daripada api ke, daripada cahaya ke, daripada tanah ke, dia tidak. Tapi kalau zat yang layak bagi Allah SWT, Allah betul ada zat. Boleh? Tangan pun sama. Tangan, dia tak masuk kat sini semua. Tangan ni semua awak jangan cakap anggota, bahaya besar. Tangan ni semua kategori dia, awak dah belajar kan? Sifat. Sifat al-khabari. sifat-sifat bentuk khabar. Dia datang daripada khabar. Alas. Full stop. Kalau tak ada, awak pun tak sebut. Dia tak ada kias-kias, tak ada apa. Khabar. Dah cukup. Dia tak ada kategori, melainkan dia sifat khabariyah. Sifat khabar ada satu yang awak boleh buat, iaitu isbat saja, beriman daripada dia. Macam itu sudah. Kita tahu makna dia. Dan kita katakan kaifiat dia, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain pun kita jangan cakap Allah perlukan tangan tu ke, Allah itu ke dengan ayat. Tak ada, itu semua tak ada cerita. Itu pasal dia khabariyah. Tapi kalau ada sifat fi'liyah, fi'l, kita tahulah ni perbuatan. Perbuatan tergantung pada masyikah. Allah tak, dia turun, Allah turun. Allah nak naik, dia naik. Sebab sebelum ada arash, tak disebut Allah ada di atas arash juga. Lepas tu Allah istawa, maknanya dia tuju, dia naik atas arash. Sebab Allah tak naik atas arash. Dan kaitan malam Allah turun, sebab Allah tak turun. Bah? Allah boleh buat apa yang suka. Fa'alun lima yurid. Tapi kalau khabar, kita jangan cakap dia zat ke, jangan apa ke, jangan apa. Tapi kalau al-kalam, kalam, kata-kata ni sifat mana satu? Mak dah cakap pasal sifat pula panjang lah. Al-kalam sifat zat dan fi'il. Dia namakan sifat zatiyah fi'aliyah. Paksa sikit je nak bezakan. Apa seperti lihat. Baik. Ini khabar. Kita ada sifat apa lagi? Zat. Dan apa? Fi'il. Kita jumpa kan. Sifat zat dan fi'il ni, ataupun zat fi'il ni, gini. Ini seperti sifat kalau kalam, dia juga lah sifat zat. Sebab Allah SWT disifatkan dengan berkata-kata secara azal. Bila ada zat, dia dah ada lah. Tak ada sifat kalam macam sama' dan basar. Walaupun belum lagi ada orang yang dengar apa yang Allah SWT kata, kita semua boleh berkata-kata. Betul tak? Bukan dulu kita dikatakan bisu, kita belum start cakap, kita dah boleh kata-kata ya? Dan dia fi'liyah, sebab setiap kali Allah nak kata-kata, baru Allah kata-kata. Betul. Jadi ini lain sikit daripada yang lain, sifat zat dan fi'liyah. Apa tadi kita sebutkan tadi? Wa anzala ma'amul kitab. Jadi kitab tu Allah turunkan bersama nabi-nabi. Ini dalil bahawa kitab ini daripada Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, dah ditulis. Nah. Dan ini dalil bahawa yang menurunkannya Maha Tinggi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab itu diturunkan betul-betul bilhaq, dengan kebenaran, dan dalam kitab tu ada kebenaran. Kita teruskan. Liyahkuma bainan nasi. Li maknanya supaya. Yahkuma hukum, supaya kitab ini menghukum di antara manusia. Jadi ada macam-macam makna kita boleh ambil. Yahkuma ni siapa fi'il dia? Siapa yang hukum? Tadi saya sebutkan satu, kitab ini yang menghukum di antara manusia. Kitab boleh jadi hukum, jadi hakim. Secara dirinya sendiri tak boleh lah, tapi dia boleh jadi apa? Rujukan, jadi wasilah. Jadi boleh juga kita jadikan dia fa'il. Dan kedua, siapa yang menghukum antara manusia? Fimakhtalafu fi, pada perkara yang mereka perselisihkan. Nabi-nabi itulah. Betul tak? Jadi Allah putuskan nabi-nabi itu, turunkan sama mereka kitab, supaya nabi-nabi itu menghukum antara manusia. Ini tafsiran kedua. Sebab ada kemuskilan, yahkuma itu mufrad, yakni singular. Nabi yin plural. Sepatutnya dua-dua mesti plural. Macam ni juga dijawab oleh Syekh Thaimin rahimahullah taala, walaupun nabi itu plural, tapi untuk setiap umat ada satu nabi. Jadi kita ambil dia sebagai singular je untuk fi'il ni, boleh juga dalam bahasa Arab. Biasa kita pun faham ni. Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai fa'il, pelakunya. Yang menghukumkan darah manusia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah diturunkan nabi, dah diturunkan bersama, diutuskan nabi dan diturunkan bersama mereka kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum di antara manusia. Wa huwa khairul hakim. Bainan nas, di antara manusia. Jadi itu asalnya menghukum antara manusia biasanya bila mereka bergaduh, mereka berselisih, berikhtilaf. Jadi dia kata, satu golongan kata aku pendapat aku macam ni, nanti ada satu golongan kata berlawanan daripada dia, aku pendapat gini pula, pada aku, aku betul. Dia tu kata pada aku, aku betul. Jadi datang nabi dengan kitab ini dan dia akan jadi hakim antara manusia. Tak disebut tau di sini apa benda yang mereka khilafkan. Memang tak disebutkan, sengaja tak disebutkan, kerana nak umumkan semua perkara yang diiktilafkan. Hakimnya adalah nabi-nabi tersebut. Dan tentulah yang paling masuk, yang paling utama sekali yang masuk adalah bab-bab agama. Bab-bab agama. Bahkan dalam bab-bab dunia pun hakimnya tetap nabi-nabi. Kalau ada nabi kat situ, hakimnya adalah nabi. Yang rujukannya adalah Al-Kitab. Fi makhtalafu fi, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu. Dan tidaklah mereka khilafkan di dalamnya kecuali orang-orang yang telah diberikannya. Jadi satu penafian dekat sini, mereka tak ikhtilaf kecuali bila dah bila mereka dah dapat benda tu. Hu tu apa benda? Jadi hu dekat sini adalah Al-Kitab. Mereka dah dapat kitab, mereka khilaf. Patutnya dah dapat kitab, mereka bersatu atas kitab tersebut, bersatu dengan yang hak. Tapi dia tidak. Dah dapat kitab, mereka berpecah. Nabi dah diturunkan, dah bawa kitab, lepas tu mereka berpecah. Min ba'di ma ja'at umul bayinat, setelah datang kepada mereka al-bayinat. Al-bayinat syarif, keterangan-keterangan yang mutus. Jadi ini sebenarnya Allah SWT nak beritahu bahawa ikhtilaf yang macam mana yang disebutkan kat sini, ini bukan jenis ikhtilaf tak tahu. Dah tahu ikhtilaf. Dan siapa mereka agak-agak kat sini? Kita ada sejarah, kita dapati ini adalah orang-orang Bani Israel, Yahudi. Mereka inilah yang bila dah dapat kitab, mereka menyeleweng, mereka bergaduh antara satu dengan lain, berpuak-puak. Sampai betul banyak puak mereka, bermula daripada orang Yahudi sampai kepada orang-orang Nasrani. Dia pun Yahudi juga. Dan juga dia akan berlaku juga pada zaman zaman ini, yakni pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang dapat Quran, akhirnya mereka ikhtilaf juga. Dan al-bayyinat di sini umum, semua keterangan-keterangan, sama ada al-bayyinat syar'iyyah, iaitu untuk syarak, yakni daripada kitab-kitab, ataupun keterangan-keterangan yang nyata yang boleh dilihat, boleh didengar. Dan semuanya disebabkan dua perkara baghyan, ataupun satu perkara baghyan bainahum baghi, yakni melampau, menindas. Jadi kenapa mereka khilaf? Sebab mereka nak tundukkan kawan dia lagi satu. Mereka nak menang dengan cara tidak adil. Sebab itu mereka berpecah-pecah. Dia setiap buat gereja dia, buat gereja dia, buat gereja dia, ada ketua dia sendiri dan sebagainya. Lepas tu ada cara ibadat dia sendiri. Kristian berbanyak, gereja dia ada, betul tak? Ha, yang Mary, yang apa, yang Fatimah pun ada. Tak tahu tu gereja kan? Ada dekat town, dekat Bishrut sana. Terpanjat ni Fatimah ni, Islam punya ke apa? Rupanya dia orang ada apa? Wali namanya Fatimah. Tak kena set lagi sekarang, lupa orang dulu baca. Dekat Bukit Tidia mesti ada pun. Asal-usul gereja Fatimah. Orang Melayu ingatkan ini Masjid Fatimah. Kalau orang baru datang tak tahu. Dia ada protes, protester yang protes-protes banyak. Dia ada yang 7 day, 7 hari punya. Maknanya apa? Hari Sabtu tak boleh kerja. Otot-otot habis. Betul tak? Yang tak boleh angkat senjata punya. Betul dia kan? Dia tak boleh GNS dia tau. Ada je dia punya apa? Mazhab Katolik apa-apa lagi. Yang dekat Russia punya lain, Ortodox lagi. Simpan janggut punya Kristian Ortodox daripada zaman apa tu, Saint Peter. Lagi lagi dahsyat lagi tu. Nah, bagian bainahum, semuanya nak menang antara satu dengan yang lain. Fahadallahu alladhina amanu. Ini dia. Kemudian Allah khabarkan kepada kita, maka Allah telah memberi petunjuk. Hada. Jadi hada satu sifat daripada Allah SWT. Ini fi'il. Sifat apa ni? Sifat fi'il. Beri petunjuk. Ingat tak kaedah? Ya, sifat fi'il mesti apa? Tak tulis kat sini. Sifat fi'il mesti berkaitan dengan masyiat, kehendak Allah SWT. Allah tak berikan hidayat, Allah berikan hidayat. Allah tak mau, dia tak dapat hidayat. Fahadallahu allazina amanu. Allah berikan hidayat kepada orang yang beriman. Sebab mereka berhak dapat hidayat daripada Allah SWT. Mereka beriman. Dan yang dimaksudkan sini adalah orang-orang yang beriman daripada kalangan umat ini. Ini salah satu tafsiran yang masyhur. Kita buka kitab tafsir. Umat Muhammad SAW yang dapat petunjuk daripada khilaf-khilaf yang lama itu semuanya. Jadi mereka khilaf tentang Nabi Isa AS. Adakah dia anak zina ataupun dia nabi? Betul tak? Ini khilaf antara Yahudi dan Nasrani. Siapa dapat petunjuk daripada Allah SWT dalam bab ni? Umat Muhammad SAW. Dia kata dia adalah nabi. Dia minta maaf. Orang Nasrani kata dia adalah Tuhan, anak Tuhan. Jadi kita orang Islam kata dia bukan anak zina, auzubillah, dan dia bukan anak Tuhan, auzubillah, tapi dia adalah nabi dan rasul yang dilahirkan dengan tanpa bapa. Menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Mereka isu tentang Nabi Isa tu mati ataupun tidak. Betul tak? Ada kata dia dah mati. Itu orang siapa? Orang Nasrani. Lepas tu mereka keluarkan satu teori, kenapa Nabi Isa mati? Oh, untuk menghapuskan original sin, dosa original. Siapa original? Originator dia? Nabi Adam AS. Apa dosa dia? Makan buah yang dilarang dalam syurga. Jadi semua orang berdosa, warisi dosa bapa mereka. Jadi Nabi Isa ini kurbankan dirinya untuk menghapuskan dosa manusia semua. Itu teori. Tapi yang khilaf mula-mula sekali apa dia? Dia mati ke tidak Nabi Isa AS? Jadi Nasrani kata dia mati. Yahudi ada kata dia, dia tak mati, dia angkat di langit. Itu adalah orang-orang Islam. Dia tak mati, dia diangkat di langit. Tapi disyabahkan seorang, muka dia jadi macam Nabi Isa. Mereka sangka dia Nabi Isa, mereka pun salib dia. Oh, gila. Nah, fahadallahu allazina amanu. Dan banyak lagi isu-isu dikhilafkan oleh umat-umat sebelum ini. Tetapi umat Muhammad yang dapat petunjuk. Antaranya disebutkan dalam sebuah hadis. Saya nak baca hadis ni, yaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fahadallahu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akharun al-awwaluna yawm al-qiyamah, nahnu awwalun nasi dukhul al-jannah baida annahum utul kitaba min qablina. Walau wa atainahu wa udina min ba'dihim. Terjemah kat sini tu. Kata Nabi SAW, kamilah yang terakhir dan kamilah yang awal pada hari kiamat. Kami terakhir, ini umat terakhir. Sebab Nabi SAW Nabi yang terakhir. Tetapi dari kiamat, al-awwaluna yaumal qiyamah, mereka yang dahulu, kami yang dahulu. Sebab kami adalah orang yang pertama yang akan masuk syurga. Sedangkan mereka yang dapat kitab dulu sebelum kami, min qablina, wa utinahu min ba'dihim, dan kami diberikan kitab selepas mereka. Fahadanallahu lima ikhtalafu fihi min al-haq bi idni, dan Allah telah memberikan kami petunjuk dalam perkara yang mereka perselisihkan dengan izin Allah SWT. Fahadal ladhi ikhtalafu fihi fahadanallahu la, dan ini yang diselisihkan oleh mereka, maka Allah berikan tunjuk kepada kami apa dia? Fannasu lana fihi taba'a, maka manusia dan orang ramai ikut kami dalam hal ini. Faghadan lil yahud wa ba'da ghadin lin nasar. Yang ini antaranya adalah hari raya setiap minggu itu pun mereka tak dapat petunjuk. Yang dapat petunjuk adalah umat Muhammad SAW. Jadi mereka semua ikut kita pada kita yang akhir. Hari Jumaat hari adalah hari hari raya kita, hari kebesaran kita. Ghadan untuk orang-orang, hari Sabtu untuk siapa? Yahudi ke Nasrani? Yahudi. Padahal patutnya mereka dulu kan, tak, kita dulu hari Jumaat, besok hari Sabtu baru hari mereka. Mereka yang sesat, bukan Allah sesat, bukan apa ni, bukan apa, mereka yang sesat. Kemudian babak daradin an-nasar, hari Ahad besoknya pula lagi satu, usahanya baru untuk orang-orang Kristian. Jadi ini adalah kelebihan Islam. Ini ada disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitabnya Fadlul Islam. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dan kata Al-Hakim di sini mengikut syarat Sahih Muslim. Balik kepada ayat fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni, maka Allah berikan petunjuk kepada orang yang beriman, yang ini daripada umat ini. Mengikut hadis tadilah, kalau kita nak anggap dia umum boleh juga, terhadap apa yang mereka selisihkan. Minal haqq, min dekat sini bukan maknanya sebahagian daripada kebenaran, tidak. Allah berikan petunjuk seluruhnya, bukan sebahagian-sebahagian. Islam datang dengan petunjuk keseluruhan, tak ada yang kurang lagi dalam Al-Quran ni, dalam agama Nabi Muhammad SAW. Jadi min dekat sini, dari dekat sini adalah al-bayaniyah. Sebab pada awal ayat tadi tak disebutkan khilaf mereka tentang apa, kemudian petunjuk yang diberikan tentang apa. Jadi kat sini disebutkan, diberikan petunjuk kepada kebenaran, daripada kebenaran. Biiznihi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini takkid bahawa semua petunjuk datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua manusia pun nak kasih seorang hidayat pun tak akan dapat. Abu Talib, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah dia dapat petunjuk daripada Allah untuk beriman kepada Nabi? Tidak, dia mati kafir juga, masuk neraka juga. Jadi bukan maknanya kita kalau tahu saja dah cukup. Kita tahu ni betul, kita tahu ni salah, maknanya kita dah dapat petunjuk. Petunjuk maknanya menerima kebenaran. Tahu dulu lah tu, mesti tahu dulu. Dah tahu mana yang betul, lepas tu terima yang betul tersebut. Itulah makna al-Islam. Islam maknanya tasdiq al-mustalzimu lil-qabul wal-id'an. Amalan Islam adalah at-tasdiq, membenarkan yang mewajibkan penerimaan dan taat. Sebab ada orang percaya tapi dia tak terima dan dia tak tunduk. Jadi Islam lain, dia terima, dia percaya dan dia terima dan dia tunduk dan taat. Jadi ini semua adalah taufik hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua manusia dapat petunjuk ke tidak sebenarnya? Kalau ikut ayat ni, semua dapat petunjuk. Tak. Betul tak ni? Terlihat, mula-mula manusia satu umat, maknanya semua Islam. 10,000 tahun semua Islam, masya-Allah. Lepas tu mereka pecah belah. Itu pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mereka dah start sembah kubur. Mereka agungkan orang saleh. Mereka jadikan apa ni, patung-patung, gambar-gambar untuk orang saleh tersebut. Mula-mula tak sembah patung, tak sembah gambar, tak sembah kubur, cuma ingatkan tentang apa, amalan saleh, orang-orang saleh. Jadi kasih semangat untuk apa, mereka ikut amalan orang-orang saleh. Mana tahu orang salih tu ada banyak solat, ibadat, puasa, zakat, sedekah dan sebagainya. Jadi tengok gambar je semangat. Mula-mula gitu je. Tapi generasi ulama pun dah tak ada ataupun dah tak ada ingkar-ungkar, akhirnya mereka terus sembah patung-patung tersebut. Mereka terus sembah kubur-kubur. Mereka bernazar, mereka kurban dan mereka sujud dan rukuk doa kepada kubur-kubur patung-patung. Akhirnya patung tu baik-baik dekat luar, sekarang dah ada dekat semua rumah. Masjid mereka pun dah ada patung. Tapi dulu masjid, tapi sekarang dah tukar jadi apa? Temple. Temple of the King ke Temple of apa? Temple. Dan semuanya ada apa? Patung. Semua orang dah ada patung. Bahkan semua orang nak jalan pun mesti bawa patung sama-sama. Untuk apa? Untuk ensure bahawa safe journey, selamat. Jadi kalau dapat nikmat, mereka dah tak bersyukur kepada Tuhan yang beri nikmat. Mereka syukur pada patung tersebut. Mereka berikanlah apa? Dia punya korban-korban, dia punya kalau dapat apa padi dan sebagainya, kalau dapat ikan ke, kalau dapat apa, mereka apa? Kasih sembahan apa, dia panggil sesajian. Nah, ini macam tu lah. Macam kat Kelantan tu ada apa? DK Barat tu kan? Sebenarnya tu untuk apa? Tu peta apa tu sebenarnya? Ah, puja laut. Supaya nelayan-nelayan Kelantan kan kat laut. Jadi supaya berkat lah kata orang tu nanti. Dia punya tangkapan dan sebagainya ataupun seterusnya lah, yang penting kebaikan. Dah tak sembah Tuhan lagi tau, semua datang daripada situ. Dan kalau nak sesuatu daripada apa ni, perkara-perkara tertentu, mereka minta pada patung tertentu ataupun pada tempat tertentu, kubur tertentu. Kalau nak rezeki, minta daripada department patung yang kasi rezeki. Kalau nak anak, minta department apa, label lah agaknya. Nak pangkat, minta kat Syekh ni. Sama macam sekarang Sofi. Sama. Nak mesir berapa banyak. Patung ni untuk ni. Ni mujarab kalau minta ni. Nah, awak aku minta daripada patung apa ni. Kubus dia ni. Kalau nak ni, awak minta daripada dia ni. Nak ni tak enak. Tuhan banyak. Jadi itulah. Nabi-Nabi diutuskan kepada mereka. Tapi ingat, Allah SWT dalam ayat ni kata Allah berikan petunjuk ke tidak? Tak, Allah berikan petunjuk. Berikan Nabi, turun, utuskan Nabi-Nabi. Berikan kitab, tapi tetap mereka apa? Mereka pecah. Dah dapat kitab, dah dapat bayinat, mereka berselisih. Tak habis-habis sampai Nabi Muhammad SAW, sampai zaman Nabi SAW, barulah mereka tak berselisih. Boleh? Jadi itu petunjuk yang Allah dah janji berikan kepada semua. Ini menunjukkan hujah telah ditegakkan atas semua manusia. Tak ada orang boleh kata hari kiamat, ya Allah kenapa kau azab aku? Aku tak jumpa pun siapa yang bawakan hidayah. Tak. Allah dah kata dalam ayat ini, Allah dah berikan. Mesti Allah dah berikan. Allah mesti boleh jawab. Bawakan dah ada petunjuk. Kalau sekarang dia kata mana ada Nabi Muhammad lagi. Aku tinggal kat hutan sana apa sini. TV masih ada, radio hang masih ada, macam mana lah. Itu semua hujah apa? Lagi zaman sekarang, lagi senang dapat hidayah. Maknanya tahu. Awak boleh google macam-macam, google tentang Islam tak boleh. Tak mestinya, mesti semua orang ketuk pintu, kasih pamphlet contohnya, bawa dia kepada Islam, tak mesti. Hujah Allah SWT, pelbagai Allah SWT maha mengetahui, dia dah tegakkan hujah ke atas mereka. Dan kalau betul lah dia tinggal hutan mana, gua mana, dia kan ada fitrahnya. Tahu fitrah? Mesti dia akan rasa bahawa yang ubatkan sakit, yang berikan dia rezeki, dia tengok je keliling dia akan tahu bahawa ni semua datang daripada Allah Wahidul Qahhar, Allah Rabbul Alamin, Rahmanir Rahim. Dia mesti dapat. Jadi bila dia nak minta, mesti minta pada Allah SWT, bukan minta pada pokok tersebut juga, semangat tersebut juga dan sebagainya. Waktu kata Syekh Islam Nataimah Rahmat Ta'ala, kalau seorang itu tak pernah jumpa Nabi, tak pernah jumpa kebenaran, macam mana pun duduk kat rumah je pun, dia pasti akan masuk Islam juga. Sebab kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak dilahirkan dalam fitrah. Maknanya apa? Islam. Itu mengisahkan Allah SWT. Tapi mengapa dia lah, yang environment dia yang akan yuhawidani wa yunasirani wa yumajisani. Ikan dia Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke, Sufi ke, apa tu, semua bapak dia yang ni, environment dia. Tapi dia tidak dipaksa. Dia tidak dipaksa jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, apa-apa lagi, Sufi dan seterusnya. Dia yang nak juga. Dia yang nak juga. Kalau dia kembali kepada fitrah dan Islam agama fitrah, pasti dia akan berada di atas siratul mustaqim. Sebab tu akhir ayat ini Allah SWT kata, wallahu yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa, bagi siapa yang Allah kehendaki. Lagi sekali yahdi, hidayat dikaitkan dengan al-masyi'a yasha ila siratin, ke jalan. Sirat ni tafsiran ringkas dia adalah jalan. Kemudian ada kata dia jalan yang besar. Kata dia ada sirat, dia ada sirat, dia besar. Pasal apa? Masuk aja dia mesti masuk. Dia tak boleh masuk tu terlepas. Dia bukan apa, slip road tau. Jalan kecil-kecil sempit. Ha, dia kena jalan besar punya. Jelas punya. Highway lah. Highway laju je. Dia tak sempit laju lah kan. Dan dia mustaqim. Mustaqim sepatutnya tak sebut pun dah cukup. Asirat tu dah cukup jalan yang besar dan lurus sepatutnya. Asirat asalnya dia tak mungkin yang belok-belok, bercabang-cabang. Jadi sebab tu kata Syekh Zaini rahimahullah ta'ala, kalau ikut tafsiran itu, maknanya mustaqim ni takkid, sifat takkidiyah, menguatkan sirat tu bahawa dia dah lah besar, dah lurus, dan dia lurus mustaqim. Maknanya dia tak belok-belok. Kenapa tak belok-belok? Sebab belok-belok ni susah jalan ni, lambat dan boleh sesat-sesat, apalagi bercabang-cabang. Dan dia tak ada turun naik apa semua ni. Steady siratul mustaqim, iaitu al-Islam. Semua yang diperlukan ada kat jalan ini. Semua kebenaran ada di atas jalan. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim. Jadi jalan ini khusus, Allah tak berikan kepada semua manusia. Ini adalah hidayat apa? Hidayat tu taufik, bukan hidayat irsyad sahaja. Yang Allah berikan taufik, Allah dulu dah berikan jalan semuanya, dah tunjukkan yang mana benar, mana yang salah. Ada Nabi, ada kitab semua kan, dan mereka ikhtilaf juga. Tapi ada yang akan ikut siratul mustaqim daripada ini, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hujah atas semua agar mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini daripada mula sampai habis khabar saja. Khabar. Tapi dalam dia macam-macam faedah, hukum dan sebagainya. Antara ayat panjang dalam surah Al-Baqarah. Siapa kena hafal ayat ni pun boleh tahan juga, pusing-pusing juga. Ha. Tapi mesti kalau tahu makna dia, mudah nak hafal. Ayat 213. Baik, kita pergi kepada, macam biasa kita baca pelajaran yang boleh diambil daripada ayat ini. So, surat 341 ni pun bagus kita baca. Tentang apa ni, hidayat yang Allah berikan kepada orang beriman yang tak diberikan kepada alul kitab. Yang pertama, imannya kepada Isa alaihissalam, hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya, abduhu wa rasuluh. Yang mana orang-orang Yahudi mengingkari dan mendustakannya, menuduhnya dengan sihir dan berusaha membunuhnya. Orang-orang Kristian menganggapnya sebagai Tuhan dan menjadikannya Tuhan bersama Allah dengan menyatakan bahawa dia adalah anak Tuhan. Maha tinggi Allah Ta'ala dari memiliki isteri dan anak. Dan yang kedua, hari Jumaat adalah hari yang paling utama, namun orang-orang Yahudi menjadikannya hari Sabtu besoknya, dan orang-orang Kristian dusanya hari Minggu. Allah Ta'ala pun memberi petunjuk kepada umat Islam kepada hari Jumaat tersebut. Masalah ramai orang Islam belum lagi mengagungkan hari Jumaat dia sendiri. Baik, yang ketiga, kiblat adalah kiblatnya bapa para Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Makkah. Orang-orang Yahudi menghadap Baitul Maqdis, itu sesat. Dan orang-orang Kristian menghadap ke tempat terbit matahari. Maka Allah Ta'ala menunjukkan umat Islam untuk menghadapi Al-Baitul Atiq, iaitu kiblatnya Ibrahim AS, Kaabah. Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikendaki kepada jalan yang lurus. Di sana ada banyak lagi contoh-contoh Allah berikan petunjuk kepada umat Muhammad SAW yang tak diberikan kepada Alul Kitab. Baik, pelajaran yang dapat diambil, yang pertama, pada awalnya yang ada hanyalah tauhid. Sedangkan syirik merupakan sesuatu yang datang kemudian kepada manusia. Ini adalah satu fakta yang amat penting. Asalnya semua tauhid. Lepas tu sekarang tengok syirik. Jadi usaha kita adalah balikkan manusia kepada tauhid. Jadi ini bukan satu perkara yang baru. Yang kita dakwahkan ini semua bukan perkara baru. Perkara ini adalah perkara asal. Manusia cuba bayangkan 10,000 tahun. Tak tahulah berapa juta manusia ada waktu tu. Wallahualam. Dan apa bangsa ada waktu tersebut. Tapi semuanya, seluruh dunia, semuanya atas tauhid. Jadi sekarang kita tengok macam mana kebanyakan manusia atas tauhid ke kebanyakan manusia atas syirik? Kebanyakan manusia atas syirik. Majoriti manusia non-muslim. Majoriti manusia kafir. Jadi terbalik itulah. Nah. Jadi ni sebenarnya nak berikan semangat kepada kita apa ni, agar dakwah manusia kepada tauhid sebab itu adalah agama asal kita. Yang kedua, yang pokok dalam tugas para rasul ialah memberi khabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan memberi ancaman bagi orang-orang kafir dan zalim, dan terkadang disyariatkan bagi mereka untuk memerangi orang yang memeranginya sehingga mereka pun memeranginya seperti yang disyariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jihad. Para rasul asalnya dakwah dengan ilmiah, dengan lidahnya, dengan apa. Tapi ada orang yang perangi dia, maka rasul-rasul pun terpaksalah keluar berjihad dan memerangi mereka kembali. Itu pun termasuk kerja para rasul. Yang ketiga, di antara tanda pengkhianatan umat dan dihadapkannya mereka kepada kerugian dan kehancuran ialah perselisihan mereka tentang masalah kitab dan agama mereka, di mana mereka merubah firman Allah Ta'ala dan mengganti syariat-syariatnya untuk mencari kedudukan dan berjalan di belakang hawa nafsu dan fanatisme. Inilah baghiw. Inilah yang dialami oleh umat Islam sekarang dan sebelumnya. Dan ini juga merupakan sebab terjadinya pertumpahan darah pada orang-orang Yahudi. Yang kita sebutkan tadi tu, ni siapa? Falsafah ni. Ada juga orang Islam juga lah yang nafikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis sahih pun dia tolak. Aynallah, hadis aynallah tu, di mana Allah di jariah tu, dia kata da'if lemah. Sedap aja. Padahal dalam sahih Muslim. Tapi bila dia nak percaya pada sesuatu macam Nur Muhammad, tak payah sahih. Maudhu' pun gunik, tak pasal. Itu heran. Itulah ikhtilaf fil kitab. Mimba' imah ja'atumul bayinat. Jadi umat Islam yang berhidup berdasarkan kitab dan sunnah sebagai akidah tadi, ibadah dan peradilan. Peradilan yang ini daripada sudut syariat ialah yang ditegaskan oleh firman Allah Ta'ala, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idni. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Yang kelima, hidayah ada di tangan Allah. Maka hendaklah seorang hamba senantiasa memohon hidayah dari Allah Ta'ala. Jangan minta daripada orang lain. Jangan minta pada ustaz. Doa terus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berulang-ulang agar dia memberinya petunjuk kepada kebenaran. Jadi muka surat 342, muka kaki 608 ada doa Nabi SAW dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun kana idza qama minal lail, untuk solat malam, beliau akan mengatakan Allahumma rabb jibril wa mikail wa israfil fatir as-samawati wal ardi alimul ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim innaka bukan annaka. Ini maksudnya, wahai Allah, Allahumma Rabb Jibril, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Nak tafsirkan hadis ini panjang juga, tapi Jibril sebab dia adalah malaikat membawa apa? Wahyu, ilmu. Dan Mikail malaikat bawa apa? Bawa air, bawa hujan, rezeki. Wa Israfil yang meniup yang kekala. Naam. Fatirah sama ini ada tawasul dengan nama-nama Allah SWT, pencipta langit dan bumi, maha mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Engkau menghukum antara hamba-hambamu dalam hal yang mereka perselisihkan. Tunjukilah saya terhadap apa yang diperselisihkan dari kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk pada orang yang kau kehendaki ke jalan yang lurus. Hampir sama dengan ayat surah Al-Baqarah. Jadi ini antara makna dalam sebuah hadis dalam Abu Daud dan lain-lain lagi, kana yata'awwalul Quran. Nabi SAW mentakwilkan Al-Quran. Jadi beramal dengan Al-Quran, berdoa dengannya. Bukan takwil yang orang faham, maknanya dia tafsir dengan dia amalkan terus. Sebab-sebab doa, doa yang bersandarkan daripada Al-Quran itu. Baik. Dan ada satu lagi doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'alhu multajisan alaina fanadil, waj'alna minal waj'alna lil muttaqina imama. Juga ada dalam tafsir Ibnu Katsir, ya Allah tunjukkanlah kami bahawa yang benar itu adalah benar. Banyak orang tak tahu yang benar itu benar. Dan berikanlah pada kami kemampuan untuk mengikutinya. Dah tahu tak cukup, mesti dah dapat taufik untuk mengikutnya. Dan tampaklah padaku bahawa yang batil adalah batil, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya. Baik, banyak orang tahu yang batil, dia masih buat juga. Janganlah kau jadikan hal itu kabur di hadapan kami sehingga kami tersesat. Naam. Jadi ini tamam, yakni kesempurnaan permintaan. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Jadi dengan kebenaran, sebab kita nampak kebenaran tak kabur-kabur lagi. Jadi banyak orang tahu bahawa sunnah ni betul, salaf ni betul, tapi masih belum nak ikut. Awak cuba fikirkan kenapa. Jadi jangan sekarang balik rumah awak fikirkan kenapa. Ya, jangan sedih hati, jangan apa semuanya. Kita tetap doa. Doa ni boleh kita doa untuk diri kita, kita boleh doakan untuk orang lain tak lepas. Ini antara doa yang jami' syamil, yakni menyeluruh. Senang nak hafal pun sebenarnya. Ha, 10 abad, 1000 tahun. Bukan 10,000 tahun lah. Banyak kali saya sebut 10,000 tahun. Ha, 100 kurun. Satu kurun 100 tahun. Kalau Melayu punya 10 kurun apa? 2000 eh? Sebab 10 kurun bahasa Melayu 10 kurun 1000. 10 abad? Abad dengan kurun. Oh, sinonim eh? Seribu tahun lah kan. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum. Ini disebut surat para Nabi eh, Mubashirina wa Mubirina. Tapi ada beberapa ayat disebut disebutkan seluruhnya. Jadi ada tak percanggahan antara kedua-duanya? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Sebab bila disebutkan bahagian, adakah dia menafikan yang bahagian yang lagi satu? Dia tak nafikan. Dia tak kata hanya menjirin fakot atau boleh sebut fakot. Tak ada kan? Jadi banyak disebutkan sebahagian daripada sifat Nabi tersebut ataupun tugasnya. Dia tak menafikan bahawa Nabi-Nabi juga mubasyir, memberi berita gembira. Dan antara tafsir dengan al-inzar, yang lebih utama mana satu? Itu mungkin sebagai apa ni, apa kita katakan, isyarat lah. Kalau kita nak ambil inzar tu hanya kepada beri berita ancaman, berita ancaman tu lebih penting daripada beri berita gembira nak ikut kan. Itu kalau kita anggap dia sebagai satu makna. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ayat macam ni, satu dekat satu tempat ada full semuanya, satu sebahagian, mesti kita tafsirkan yang sebahagian tu kepada yang full. Maknanya munzirin, maknanya mubasyirin, mubasyirin. Selalu itu selalu dilakukan oleh dia macam iman dan Islam. Tapi kalau yang mubasyirin dia ada apa? Sendiri selalu berpasangan. Dia tak ada munafah, tak ada percanggahan antara dua. Tak ada soalan lagi? InsyaAllah kita nanti di sini dahulu. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.